Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi, di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Pemirsa, di tengah masyarakat kita, kita sering melihat, menyaksikan, mengetahui bagaimana kecintaan masyarakat yang mayoritas beragama Islam ini kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada kasus satu tabloid melakukan penelitian tentang manusia yang populer, lalu hasilnya adalah Rasulullah termasuk manusia yang populer dan ditempatkan di urutan ke-13, lebih populer Iwan Fals ketimbang Rasulullah. Melihat hasil penelitian ini, masyarakat Indonesia bereaksi yang luar biasa. Kantor tabloid itu kemudian diserbu, dihancurkan, pimpinan tabloid itu kemudian dipenjara. Pemirsa, ini menunjukkan betapa kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah yang luar biasa. Jangan sekali-kali menghina Rasulullah karena umat Islam di seluruh dunia akan bereaksi. Nah, pemirsa, terkait dengan ilustrasi ini, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu, yaitu cinta Rasul. Dan untuk itu kami hadirkan seorang narasumber yang insya Allah sudah tidak asing lagi, Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI. Mari kita temui. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz telah hadir di studio kami. Pemirsa, Al-Mukarram Ahmad Jauhari sebagai Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Dan acara hari ini merupakan kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, hadir di studio adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum adik-adik. Dan nanti sebagai selingan pemirsa, di tengah perbincangan kami, kami akan minta dari grup musik GSJ untuk menghibur kita semua dengan lagu sesuai dengan tema kita, yaitu Rasul Menyuruh Kita. Baik pemirsa, kita mulai perbincangan tentang cinta Rasul langsung saja kepada Al-Mukarram Ustaz Ahmad Jari. Tepatlah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pemirsa rahimakumullah, hadirin yang berbahagia, banyak hal yang menyebabkan kenapa kita harus cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cinta kepada Rasul adalah penyebab kita insyaallah masuk surga. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan senantiasa bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah pasti dijamin di surga. Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada baginda Rasul, insyaallah kita juga akan masuk surga. Ada satu peristiwa kira-kira satu bulan menjelang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang baginda Rasul wafat, itu ada dialog antara baginda Rasul dengan sahabat-sahabatnya. Dalam dialognya itu baginda Rasul berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, saya adalah bagikan orang tua buat kalian. Saya adalah juga pemimpin buat kalian semua. Saya juga sahabat buat kalian semua. Sebagai manusia yang sudah lama bergaul bersama-sama dengan kalian, tentu saja ada pernah kesalahan yang pernah saya lakukan kepada kalian. Oleh karena itu, siapa saja di antara kalian yang pernah merasa disakiti oleh saya," kata baginda Rasul, "siapa saja di antara kalian yang pernah merasa dizalimi oleh saya, siapa saja di antara kalian yang pernah merasa dirugikan oleh saya, pada hari ini silakan saya memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk mengkisos membalas sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan terhadap kalian." Saudara rahimakumullah, pada saat sahabat mendengar apa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat berpikir, ada apa gerangan? Kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan ini berbicara semacam itu? Dan karenanya tidak ada satupun sahabat yang memberikan jawaban. Hening sejenak. Ternyata baginda Rasul mengulang sekali lagi. Saudara-saudaraku, sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai kawan bermain, sebagai sejawat kita bersama-sama berjuang, tentu saja selama ini pernah ada kesalahan yang pernah saya lakukan. Kalau sekiranya saya pernah berbuat dolim terhadap kalian, min irdihi au min syai'in, misalnya saya pernah melecehkan harga diri kalian atau sesuatu apapun, maka hari ini silakan kalian memberikan kisos, memberikan balasan terhadap apa yang pernah saya lakukan. Saudara hadir rahimakumullah, yang kedua kali beliau bersabda demikian, sahabat pun tidak berani memberikan reaksi. Sampai akhirnya baginda Rasul menyatakan sekali lagi, ketahuilah apapun yang dilakukan oleh manusia di alam dunia ini, kalau dia pernah merugikan orang lain dan belum diselesaikan di dunia, belum dikisos di dunia, maka nantinya kami akan dikisos di akhirat. Akan dibalas di akhirat nanti. Oleh karena itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya daripada saya nanti dibalas di akhirat, di hadapan peradilan manusia seluruhnya, maka saya memilih kiranya diselesaikan di sini, jangan dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kalian merasa sebagai sahabatku, ayo selesaikan persoalan-persoalan di antara kita yang pernah terjadi, agar supaya tidak perlu dibawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, baru setelah itu para sahabat berpikir, oh itu rupanya. Jadi perbuatan manusia di dunia ini, apapun yang sudah dilakukan, kalau pernah merugikan orang lain, maka harus diselesaikan pada saat itu. Hadirin rahimakumullah, setelah tiga kali beliau, baginda Rasulullah menyatakan itu, baru salah seorang sahabat ada yang angkat tangan. Sahabat ini duduknya di belakang, Ustaz. Kecil, hitam, keriting. Tapi sahabat ini kemudian angkat tangan. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, kalaulah tidak sampai tiga kali baginda Rasul menyatakan itu, dan saya tidak tahu akan alasan yang Anda sampaikan, saya tidak berani mengatakan ini. Tetapi karena alasan itulah, maka saya ingin mengatakan pada hari ini, Rasul, saya ingin mengkisos terhadap Anda. Dulu Anda pernah melakukan kesalahan kepada saya. Saya tidak tahu apakah itu dilakukan secara sengaja atau tidak. Yang pasti pada saat saya di medan laga bersama-sama dengan engkau, pada waktu itu kita akan menghadapi musuh-musuh Allah. Entah sekali lagi sengaja atau tidak, cambuk yang ada di tangan engkau pada saat akan dicambukkan kepada unta yang engkau naiki, ternyata cambuk itu menyerepet ke tubuh saya. Dan pada waktu itu terasa sakit badan saya karena terkena cambuk itu. Rasa sakit itu sampai hari ini masih terasa. Dan pada saat engkau memberikan kesempatan, maka hari ini saya ingin menyampaikan, ingin mengkisos, membalas sesuai dengan apa yang engkau lakukan pada diri saya. Saudara hadirin rahimakumullah, pada waktu itu baginda Rasul tersenyum, oh ya, kamu uka saya, oke. Tentu ini oke bahasa saya ya, waktu bahasa Rasul tidak pakai oke. Oh iya, jadi, kamu uka saya, oh iya, iya, iya. Maha suci Allah kalau Rasulnya melakukan kesalahan dengan sengaja. Namun demikian, karena itu sudah dilakukan walaupun tidak sengaja, silakan ukasa, kamu membalas terhadap apa yang pernah saya lakukan. Saudara hadirin rahimakumullah, pada waktu itu sahabat-sahabat yang lain nengok ke belakang. Si ukasa, mungkin kalau bahasa kita ya, si eta mah pancen euy, bikin gara-gara wae. Persoalan begitu saja mesti harus dibalas kepada Rasul. Iya. Tetapi Ukasah tetap bersikeras dengan prinsipnya, saya harus balas. Karena ini juga permintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, silakan Ukasah, kamu maju membalas terhadap apa yang sudah aku lakukan. Ukasah, Pak, dasar yaitu kalau anak pendek kecil keriting biasa suka rewel. Ukasa kemudian mengatakan begini, ya Rasulullah, pada waktu itu yang mengenai tubuhku adalah cambuk. Oleh karena itu saya minta dihadirkan cambuk itu agar supaya kisos ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau saya membalas tidak dengan cambuk, tidak akan sesuai. Iya. Baginda Rasul tersenyum, masya Allah, luar biasa baginda Rasul itu. Pimpinannya begitu bijaksana, arif, Luar biasa beliau tersenyum. Oh iya iya betul betul betul. Kamu tidak salah ukasa. Hmm. Bilal, tolong ambilkan cambuk di rumah. Minta sama Fatimah Tuzahra supaya cambuk itu dibawa ke sini. Hadirin rahimakumullah, itu sahabat pada nengok lama lagi sama si ukasa. Duh si etama. Dasar. Mau urusan kayak gitu udahlah. Masa harus cambuk juga diambil? Oh tidak. Kata baginda Rasul, biarkan. Memang kisah itu harus sesuai. Hadirin rahimakumullah, Bilal kemudian bangkit mengambil cambuk. Itu Bilal mengambil cambuk itu pas sambil megang kepala gitu. Katanya kalau orang sana itu kalau sedih itu memang begitu dipegang. Oh, gitu. Karena menurut Bilal terlalu si ukasa. Biasa Rasul itu sudah teramat sangat hebat. Kenapa yang begitu aja harus dibalas? Iya. Tapi karena Bilal sudah dipisah oleh Rasul, maka berangkatlah mengambil cambuk. Begitu datang ke pintu Rasulullah SAW, diketuknya pintu. Man dakhilil bait, kata Bilal. Siapa yang ada di rumah? Putri baginda Rasul Fatimah Az-Zahra menjawab, saya yang ada di dalam. Siapa gerangan yang di luar? Saya bilang, wah ada apa Bilal? Saya disuruh oleh Rasulullah SAW mengambil cambuk. Wah, buat apa itu cambuk? Inilah si ukasa. Kebangetan tuh dia tuh pengen dikisos, pengen mengkisos Rasul dengan cambuk yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul dulu. Kata Fatimah Az-Zahra, oh begitu, ada juga sahabat kita yang begitu ya. Oh ada, Ukasa namanya. Oh iya iya iya. Diambil cambuk diberikan kepada Bilal. Hadirin rahimakumullah, cambuk dibawa oleh Bilal. Ini agak panjang ceritanya ya. Ya. Dibawa oleh Bilal, kemudian dipegang, diberikan kepada Ukasa. Ukasa, ini cambuknya. Oh ya, berikan Bilal kepada Ukasa. Cambuk diberikan kepada Ukasa, kemudian dipegang oleh Ukasa. Saudara hadirin rahimakumullah, setelah Ukasa pegang cambuk, bangkit berdiri dia Pak. Berjalan satu dua langkah dihadang oleh sahabat Abu Bakar. Ukasa, kamu tahu siapa saya. Saya adalah sahabat Rasul dan sekaligus juga mertua beliau. Oleh karena itu kalau kamu ingin menyakiti Rasul, jangan kamu teruskan, biar sakiti saya saja. Berapa kali kamu mau cambuk, silakan badan saya. Yang penting kamu jangan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasa dihadapi oleh sahabat utama Abu Bakar kan bingung. Ah, kumaha ieu? Udah mulai mikir dia. Wah, gimana? Pada saat Ukasa sedang bingung itulah baginda Rasul bersabda, "Wahai Abu Bakar, saya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kedudukan kamu, bagaimana kamu membela aku?" Oleh karena itu biarkan saja si Ukasa menjalankan niatnya karena itu adalah hak dia. Abu Bakar tidak bisa berbuat lain. Sahabat Abu Bakar kemudian duduk. Ukasa berjalan lagi Pak. Satu dua langkah dihadang oleh sahabat Umar. Ukasa, jangan main-main kamu. Selagi masih ada saya di sini, tidak ada seorang pun dibiarkan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah, urungkan niat kamu. Kalau kamu masih penasaran, silakan pukul saya berapa kali saja kamu mau. Baginda Rasul kemudian bersabda kembali, "Wahai Umar bin Khattab, Allah dan Rasulnya sudah tahu kedudukan kamu, bagaimana kamu membela aku. Oleh karena itu biarkan saja si Ukasa menjalankan niatnya." Hadirin rahimakumullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar juga tidak bisa berbuat lain karena perintah Rasul. Akibatnya beliau duduk dan Ukasa berjalan dengan gayanya membawa cambuk. Saudara hadirin rahimakumullah, dua langkah dihadapi oleh sahabat Ali. Ali bin Abi Thalib, Ukasa, saya adalah kemenakan sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada seorang pun yang diperbolehkan menjamah baginda Rasul. Di medan peperangan kayak apapun saya akan jaga senantiasa baginda Rasul. Apalagi pada kesempatan hari ini. Jangan coba-coba kamu teruskan niat itu. Kalau kamu masih penasaran, silakan. Tubuh saya berapa kali kamu mau pukul, bagaimana saja silakan. Saudara hadirin rahimakumullah, Ukasa mulai gemeter lagi. Kita tahu siapa itu sahabat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Iya. Tadi sebelumnya Umar bin Khattab, itu adalah orang-orang hebat semua. Ukasa sekali satu kali gini aja udah habis. Tapi ternyata kata baginda Rasul, "Wahai Ali menantuku, Allah sudah tahu kedudukanmu. Bagaimana kamu membela aku? Biarkan saja si Ukasa menjalankan niatnya." Hadirin rahimakumullah, singa padang pasir ini tidak bisa berbuat lain karena perintah Rasulullah begitu. Kemudianlah, kemudian Ukasa ini jalan lagi membawa cambuk. Dua langkah berjalan dihadang oleh sahabat Hasan dan Husain. Kata beliau berdua, wahai kuasa saya, kami berdua adalah cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daging dan darah yang mengalir ini adalah juga daging dan darah baginda Rasul. Oleh karena itu kalau kamu menyakiti beliau, biar saya saja, sama hukumnya dengan menyakiti beliau. Tidak usah kamu teruskan untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukasa bingung lagi, Pak. Tapi kemudian baginda Rasul bersabda, wahai permata hatiku, wahai cucu-cucuku yang terkasih, biarkan Ukasa menjalankan niatnya. Kalian duduklah, engkau cucu-cucuku yang saya cintai, biarkan Ukasa menjalankan niatnya. Hadirin rahimakumullah, sahabat Hasan dan Husain juga duduk. Ukasa kemudian tidak ada rintangan menghadapi dia. Dipegangnya itu cambuk, berjalan satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Setelah dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar lagi aslinya si Ukasa, masih rewel aja. Kata Ukasa berkata, ya Rasul, pada waktu cambuk ini mengenai tubuhku, tidak ada sehelai benang pun menutupi tubuh saya ini. Kisah harus sesuai. Oleh karena itu dengan segala hormat, saya meminta kiranya baginda Rasul membuka baju yang engkau kenakan. Masya Allah si Ukasa. Kalau saya juga ada di situ, saya kira ente macam-macam aja sih. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasul tersenyum, bukannya marah. Baginda Rasul tersenyum, oke Ukasa, kamu benar, kamu pintar. Memang kisah itu harus sesuai. Silakan Ukasa, dibuka baju baginda Rasul. Ditaruh, masya Allah, begitu dibuka baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlihat kulitnya begitu bersih, mempesona. Allahu Akbar. Orang melihat begitu terkagum-kagum dengan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersih. Makanya tubuh ente ini mahasiswa ya, jarang-jarang mandi ya. Pagi sama sore aja. Jadi hadirin rahimakumullah, tubuh yang bersih dibuka itu pakaian, kelihatan kulit yang begitu mempesona. Dan Ukasa tetap memegang cambuk. Pada waktu itulah, setelah tubuh sudah kelihatan, Ukasa mengangkat cambuk. Sekarang kesempatan saya membalas ya Rasul. Ya silakan Ukasa. Diangkat tangan. Sahabat pada waktu itu menangis, ya Rasul, di mana engkau berada? Biasanya kami selalu membela engkau, tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti engkau. Tapi hari ini kami semua tidak bisa berbuat lain, karena engkau sudah memerintahkan untuk Ukasa memberikan kisos kepada engkau. Ya Rasul, maafkan kami, kami tidak berdaya dengan ini semua. Ukasa dengan penuh rasa kepercayaan diri yang begitu tinggi diangkat cambuk. Saudara hadirin rahimakumullah, begitu diangkat cambuk mau dilecutkan, sahabat menangis semuanya. Ukasa gemetar. Dan ternyata apa yang terjadi saudara hadirin rahimakumullah, cambuk yang sudah diangkat ini bukan dilecutkan kepada baginda Rasul, tapi dilempar, dan Ukasa menubruk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memeluk. Masya Allah, Gusti Rasul, jangankan aku akan menyakiti engkau ya Rasul, nyawaku ini jadi taruhannya untuk membela engkau ya Rasul. Bagaimana mungkin aku akan menyakiti engkau ya Rasul? Kalau hari ini saya ingin mengkisos, itu hanya akal-akalan saya saja. Pengen kulit saya yang begitu hina ini bertemu dengan tubuh kulit engkau ya Rasul. Diciumnya itu Pak Rasulullah oleh Ukasa. Masya Allah, cium dengan penuh kerinduan. Masya Allah, Masya Allah, hadirin, ya luar biasa, masih. Ciumnya oleh Ukasa, habis-habisan mencium. Dan ternyata setelah itu, baginda Rasul menepuk-nepuk punggungnya Ukasa. Sahabat-sahabatku sekalian, beliau bersabda, kalau kalian ingin melihat ahli surga, Ukasa inilah salah satunya, karena cintanya dia kepada aku. Oleh karena itu harus berbahagia. Cinta kepada Rasul adalah salah satu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Masya Allah. Itu alasan pertama kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum alasan yang kedua, beri kesempatan. Ada terusannya juga. Oh boleh. Boleh saat ini para pemirsa. Itu sahabat-sahabat yang lain ya, melihat begitu ngomong dia. Iya. Nah. Murus tuh jong si Ukasa euy. Pinter si eta mah euy. Kecil-kecil juga enggak nyangka si Ukasa. Kecil pendek keriting hitam. Pendek keriting hitam. Kalau meminta ke mau nyium kepada Rasul kan mungkin enggak berani. Iya. Dia dengan cara dia mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulitnya direkatkan dengan kulit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul mengatakan itu, kalau kalian ingin melihat ahli surga, inilah Ukasah salah satunya, karena dia cinta kepadaku. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanallah. Episode yang pertama ya. Iya, pemirsa dan hadirin di studio, luar biasa kita dibawa ya, larut ke masa lalu, masa Rasulullah. Ustaz, kita beri kesempatan mahasiswa yang pagi-pagi sudah datang di studio untuk berdialog bersama Ustaz. Silakan, hadir yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak menyaksikan lagi bagaimana kecintaan kita sebagai umat Islam ya kepada Nabi, khususnya lebih Allah, tapi sejalan dengan zaman ternyata banyak sekali kemudian cara kecintaan kita itu tidak sesuai aturan dalam cara kita sebagai orang awam. Terkadang juga itu menjadi satu hal yang kemudian dikatakan sebagai kata bid'ah atau segala macam. Bagaimana kemudian cinta Rasul itu yang satu hal yang diatur atau mungkin satu ketentuan yang sudah digariskan yang sesuai, yang sampai kita cinta tapi berlebihan yang kita sendiri tidak tahu bahwa itu sebenarnya itu salah. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, kembali langsung saja Sat. Oke, jadi cinta ini cinta kepada baginda Rasul salah satu bentuk bukti iman kita kepada beliau. Tentu saja pelaksanaan kecintaan kita kepada Rasul itu harus sesuai dengan norma-norma agama, baik itu norma umum ataupun norma khusus. Sebab ada norma khusus dan norma umum. Norma khusus misalnya kecintaan kepada Rasul sebagai salah satu ibadah mahdhah, itu tentu tidak bisa, harus ada aturannya, ya kan gitu ya. Tetapi kalau itu normanya itu norma umum, misalnya sebagai budaya kita, seperti memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zaman bahala tidak ada, tapi dari sisi budaya tidak menjadi masalah. Demikian juga dari sisi agama, karena di dalamnya kita ceritakan tentang bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan beliau. Nah ini juga bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau cintanya yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya dengan, ya mudah-mudahan tidak ada di umat kita, tidak ada ya, kayak cinta kita kepada mereka-mereka yang punya leluhur terus kemudian pakai sesaji segala macam, tentu itu tidak benar. Ya. Ya, jadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tetap harus dalam koridor hukum, baik itu koridor hukum yang umum ataupun koridor hukum yang khusus. Kenapa ada bedanya umum dan khusus? Sebab biasanya begini, kalau sudah ibadah mahdhah itu ada aturan tersendiri. Kalau ibadah ghairu mahdhah juga ada aturan sendiri. Ya sepanjang aturan umum dan aturan khusus tidak dilanggar, tidak ada masalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik, namanya sudah terjawab pertanyaan dari saudara Indra Kurniawan. Dan Ustaz, kita selingi dulu dengan lagu sesuai dengan tema kita, Rasul Menyuruh Kita. Baik, pemirsa, mari kita simak lagu Rasul Menyuruh Kita yang dipopulerkan oleh Bimbo dan saat ini dinyanyikan oleh GSJ, Generasi Seniman Jalanan. Silakan. Thank you. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Pemirsa, bagi Anda yang bergabung, kami informasikan kembali bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas satu topik yang menarik, yaitu cinta Rasul, dengan narasumber Al-Mukarram Dr. Nas Haji Ahmad Johari MSI. Beliau Direktur dari Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Dan pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Baik pemirsa, tadi telah dijelaskan mengapa kita harus cinta kepada Rasul panjang lebar tentang kisah Ukasah, karena menjadi penyebab masuk surga. Dan ada tiga, yang kedua akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita. Tafadhol Ustaz. Oke, alasan yang kedua, kenapa kita harus cinta Rasul? Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu diri. Kita orang-orang yang beriman pasti harus menjadi orang yang tahu diri. Kenapa begitu? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat cinta kepada umatnya. Bagaimana mungkin umatnya ini tidak akan cinta kepada baginda Rasul, sedangkan Rasul sendiri begitu cinta kepada umatnya? Saudara hadirin rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, ada dialog lagi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau wafat. Pada waktu itu malaikat Jibril sudah datang, maka malaikat Israel juga sudah datang. Tentu datangnya malaikat pada saat baginda Rasul mau wafat tidak sama dengan kita kalau mau meninggal ya. Kalau kita mah nggak pernah ketemu lagi barangkali dengan malaikat Jibril. Tapi pada waktu baginda Rasul mau meninggal dunia itu Jibril datang menjenguk baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu malaikat Israel juga sudah datang, maka disitulah terjadi dialog. Dialognya itu begini. Kata baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada waktu saya sudah kembali menghadap Allah? Jibril sambil merasa sedih, beliau mengatakan, wahai kekasih Allah, surga, pintu-pintu surga sudah terbuka, malaikat sudah siap menyambut kedatangan engkau, pintu surga manapun kau masuk dipersilakan. Tentu saja bidadari-bidadari juga sudah menunggu di sana. Hadirin rahimakumullah, pada waktu baginda Rasul mendengar jawaban malaikat Jibril ini, beliau tidak ada ekspresi apapun, biasa-biasa saja. Setelah jawaban yang pertama, maka pertanyaan yang kedua, ini bukti cinta Rasul kepada umat. Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku nanti pada waktu sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Umatku ini bagaimana? Beliau sudah didatangi malaikat Jibril dan malaikat Izrail mengucapkannya. Beliau masih mempertanyakan bagaimana nasib umatku nanti setelah saya kembali. Apa yang dijawab oleh malaikat Jibril? Wahai kekasih Allah, Allah sudah berfirman bahwa surga diharamkan untuk para nabi sebelum engkau masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Dan yang kedua, umat-umat nabi yang lain diharamkan masuk surga sebelum umat engkau baginda Rasul masuk surga terlebih dahulu. Baru setelah itu baginda Rasul tersenyum, bibirnya yang sudah pucat karena sudah mau sakaratul maut itu, dia tersenyum, merasa bahagia bahwa umatnya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya Rasul kepada umatnya. Itu dialog yang pertama. Yang kedua, hadis yang berbahagia, pada saat malaikat Izrail sudah bekerja mau mencabut ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keringat sudah bercucuran. Itu yang namanya syakratul maut, luar biasa sakitnya. Sampai malaikat Jibril itu keluar, enggak berani nungguin di situ. Kata baginda Rasul, "Kenapa Jibril engkau muka kamu masam dan kenapa engkau akan meninggalkan tempat ini?" Kata Jibril, "Ya Rasul, kekasih Allah, aku tidak tega melihat engkau dicabut nyawa. Karena nyawa dicabut itu sakit sekali. Aku tidak tega melihat engkau menderita itu. Maka maafkan aku keluar." Malaikat Jibril enggak sanggup nungguin Rasulullah sedang dicabut nyawa. Pada waktu sakit yang teramat sangat itulah, baginda Rasul berkata, "Betapa sakitnya sakaratul maut ini. Betapa sakitnya siksa maut yang datang kepadaku. Sekiranya Allah berkenan, biarkan sakit umatku pada waktu sakaratul maut saya tanggung semuanya hari ini, supaya umatku tidak merasakan sakit pada waktu sakaratul maut." Manusia siapa yang satu memikirkan umatnya sampai ke situ? Sakitnya sakaratul maut mau ditanggung oleh beliau kalau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara mahasiswa dan mahasiswi punya pacar mau meninggal, enggak mungkin juga bilang meninggal sakaratul maut nanti pacar saya ini buat saya saja sakitnya, enggak mungkin. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira yang diperkenankan, biarkan sakitnya sakaratul maut saya yang menanggung. Subhanallah, begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lantas sebagaimana mungkin kita sebagai umat yang begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok tidak tahu diri, enggak mau cinta sama Rasul? Iya. Baca selawat saja ogah. Gimana nanti? Apalagi disebut baca selawat bid'ah, siapa bilang? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Iya, cuma caranya itu tadi ya, yang sesuai dengan hukum, baik hukum umum ataupun hukum yang khusus. Begitu. Ya. Oleh karena itu hadis berbahagia bagi kita umat Islam yang tahu diri pasti harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa, dengan demikian sudah dua. Mengapa kita umat Nabi Muhammad harus cinta kepada Rasul? Pertama, karena dengan cinta kepada Rasul menjadi penyebab bagi kita masuk surga. Yang kedua, karena Rasul sangat mencintai kita. Maka alangkah tidak tahu dirinya kalau Rasul mencintai kita, lantas kita tidak cinta kepada Rasul. Dan untuk yang kedua ini, kami beri kesempatan pertanyaan kepada adik-adik dari mahasiswa UIN Jakarta. Silakan adik-adik yang mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, tolong berdiri. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya disebut ya. Nomor sepatu juga boleh disebut. Ya, nama saya Zumar Ahmad Soleh. Dari kami dari UIN Sarjadjatullah. Nomor sepatunya berapa? 30. Coba. Ya. Dalam konsep, dalam istilah tawasul itu kan berdasarkan apa ya? Sebagai ungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga ketika berdoa itu dilibatkan Nabi Muhammad, kecintaan itu dilibatkan. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada beberapa umat Islam yang sangat ekstrim menentang istilah tawasul seperti ini karena itu dinilai secara berlebihan. Patokan yang baik itu sepertinya itu seperti dengan mengucapkan selawat seperti itu. Itu bagaimana untuk menguatkan istilah tawasul tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa dosen? Mahasiswa. Mahasiswa ya. Menwa nih. Oh, menwa ya. Pantesan lu kayak dosen. Saya Sahrun Mubarak. Coba ingin tadi mengilas dari Pak Sunandar. Iya. Jadi apakah se-anarkis itu umat Islam untuk cinta terhadap Rasulullah? Iya. Apakah se-anarkis ya? Se-anarkis. Ya, untuk cinta pada Rasulullah. Bahwasannya Rasulullah cinta pada umatnya. Iya. Apakah itu balasannya? bahasa anarkis itu. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Baik, apakah sikap anarkis itu bisa diterima ya oleh Islam dalam hal menunjukkan cinta kepada Rasul? Tapi memang baik saat jadi ingin sedikit menggarisbawahi pertanyaan saudara Sarunul Barok, di daerah tertentu di negara kita ketika ada orang yang mencinta Rasul, golok pun dia bawa. Siapa yang coba-coba menghina Rasulullah? Iya, berhadapan dulu dengan saya, tapi dia tidak sholat. Baik, Ustaz, silakan, Ustaz. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi dengan menggunakan Rasul untuk tawasul, itu memang ada riwayat pada waktu hidup baginda Rasul sudah jelas banyak sahabat bertanya, datang kemudian minta didoakan, itu tawasul. Iya. Nah, setelah beliau wafat bagaimana? Banyak pendapat mengatakan salah satunya diantaranya adalah dengan amal soleh. Amal soleh diantaranya adalah mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat misalnya, yeah. Gitu ya, dengan mengadakan pengajian misalnya, itu juga tawasul dengan amal soleh dalam rangka berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada dua aliran yang mengatakan tawasul boleh, tawasul tidak boleh. Sebaiknya dua aliran ini berdialog, berdialog. Yang mengatakan boleh apa dasarnya? Yang mengatakan tidak boleh apa dasarnya? Sehingga ketemu. Kalau di sini nggak boleh, haram, bisa masuk neraka. Tidak pernah ketemu dengan orang yang memperbolehkan. Iya. Yang bolehnya nggak masalah, dari dulu juga sudah biasa begitu kok. Iya. Tidak akan ketemu. Akibatnya nanti akan ada perpecahan di antara kita. Yes. Oleh karena itu, dua belah pihak ini tentu harus bertemu, berdialog, ya kan? Fasyawirhum fil amri wal mujadalah, mujadalah dengan baik. Nanti akan ketemu. Seperti sekarang di Arab sendiri, Pak. Kalau dulu kan sangat-sangat luar biasa, ketat sekali. Sekarang sudah enggak begitu lagi. Please, you yang berpaham semacam itu oke. Yeah. Yang tidak ya, kami punya prinsip begini, enggak apa-apa. Yeah. Kalau dialog ini sudah terjalin, insya Allah tidak ada masalah. Yang anarkis tadi, apakah bentuk cinta kita kepada Rasul itu harus dengan anarkis? Enggak begitu juga. Begini ya, artinya begini. Ya, cinta kepada Rasul bagoro karena Rasul dihina, boleh, bagus. Iya. Tapi kalau caranya juga membabi buta, enggak karu-karuan, enggak awat itu namanya. Semua ada caranya, ya kan? Menyampaikan ekspresi kecintaan kita kepada Rasul, ada caranya yang benar. Bahwa kita tidak suka Nabi kita dihina, penting itu, betul. Iya. Ya kan? Baik. Tapi dengan artinya tidak dibenarkan saat ya dengan anarkis. Dengan cara anarkis yang enggak benar. Iya, pada waktu Rasul apalagi juga negara Rasul, kita negara hukum, negara hukum. Baik, Sat, okay. Waktunya memang sangat singkat. Sekarang langsung saja kepada alasan ketiga, mengapa kita umat Nabi Muhammad harus cinta kepada Rasul? Yang pertama, karena itu yang menyebabkan kita masuk surga. Yang kedua, karena Rasul juga cinta kepada. Yang ketiga apa, Sat? Yang ketiga, dan sekaligus saya satukan dengan tadi yang tercecer. Iya. Cinta kepada Rasul adalah ukuran iman kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang manakala dia belum mencintai aku lebih dari cinta kedua orang tuanya, kepada seluruh manusia dan kepada anak-anak. Kenapa begitu? Nah, ini saudara hadirin rahimakumullah, baginda Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis nanti buat akhirat manusia pada waktu di padang mahsyar. Buat nanti lagunya dibuang sedikit ya. Pada waktu padang masa, saudara hadirin rahimakumullah. Pada waktu itu manusia dalam keadaan susah dan gelisah, menunggu peradilan Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala, tanah sudah penuh dengan darah dan nanah bercampur dengan keringat kita, haus, lapar dan seterusnya. Pada waktu itu manusia bingung, dan pada waktu itulah ada di antara mereka yang mengatakan kita harus mencari pertolongan supaya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nasib kita segera diselesaikan. Hadirin rahimakumullah, salah seorang tokoh di situ mungkin dulu pernah menjadi presenter di televisi kali dia. Ayo kita ngumpul, ngumpul kita tunjuk juru bicara. Juru bicara siapa? Ah, kalau begitu direktur PNI saja dulu. Pada waktu saya meninggal sudah tidak direktur lagi, mungkin sudah lebih dari direktur ya. Iya. Yang pernah jadi direktur PNI, jadi juru bicara. Dibentuk tim, ayo kita mencari pertolongan dari siapa. Tim ini kemudian berpendapat, kita cari tolong kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah bapak kita semua. Tim ini berangkat menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu fi yadi. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung dengan tangannya, dengan kuasaannya. Apakah anda tidak melihat kita semua sedang susah kayak gini? Wahai Adam, bapak kami semua, coba mintakan kepada Allah segerakan nasib kita ini bagaimana. Ya. Apa jawabnya di Adam? Ya Allah, saya tahu kalian semua anak-anak cucuku, tetapi saya tidak ada keberanian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berani saya. Ya. Ada alasannya tapi tidak usah sebutkan. Satu menit lagi. Tidak berani. Oleh karena itu, silakan minta tolong kepada yang lain. Silakan datang kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh memberikan jawabannya sama. Tidak bisa memberikan tolong. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan jawaban yang sama. Datang kepada Nabi yang lain. Dan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga memberikan jawaban yang sama. Saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsi-nafsi dewek-dewek baik. Silakan kalian. Nasib kalian sendiri-sendiri. Cobalah, kata Nabi Isa. Datanglah kepada Nabi yang terakhir akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sedang sibuk membantu orang-orang yang sedang sibuk. Datanglah juru bicara yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai ya Habibullah, wahai utusan Allah dan kekasih Allah, kami sedang susah, kiranya engkau berkenan memberikan solusi kepada kami. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa kata beliau? Oke, saya akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baik. Beliau berangkat, kemudian sujud di hadapan ars, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuji-muji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala dengan sajdatan tawilatan, sujud yang panjang. Iya. Pada waktu itulah kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, ya Habibi Muhammad, baik kasih ya Muhammad. Ya, baik. Irfa ra'sak, saltutuh, angkat kepalamu dan mintalah apa yang kamu minta akan aku beri. Subhanallah. Pada baik, waktu itulah baginda Rasul meminta apa yang dikatakan oleh beliau. Pada waktu bangun setelah mendapatkan panggilan Allah, dia mengatakan, ya, kata baginda Rasul, ya Rabb, ummati, ummati, ummati, baik Ustaz. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Subhanallah. Bukan Isa yang disebut, bukan Fatimah yang disebut, ya, tapi umatnya. Wah, subhanallah. Sayang sekali. Bagaimana kita tidak cinta Rasul? Nanti kita lanjutkan lagi Ustaz. Tidak terasa begitu menarik, menghanyutkan kita dibawa kepada masa Rasul. Ada episode kedua nanti. Insyaallah ada episode kedua. Pemirsa, demikianlah tema tentang cinta Rasul oleh Al-Mukarram Dr. Nus Haji Ahmad Jauhari MSI, yang menunjukkan bahwa kita betul-betul sebagai umat Nabi Muhammad harus menunjukkan cinta kita kepada Rasul, cinta melaksanakan semua perintah Allah melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, dan dalam keseharian kita mengikuti akhlak Rasulullah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Jauhari, kepada adik-adik dari mahasiswa-mahasiswa UIN Jakarta, dan pemirsa, saya Sunandar Ibnu Nur, mewakili kerabat kerja, mohon diri dan mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu selanjutnya adalah Hening. Silakan.